ay, kasih hati bermata ayanda. Jangan nangis dan jangan merajuk sayang. Tenanglah tenang dalam huayan. Betapakah hati takkan riang bila kau bergurau dan tertawa. Moga jauh dari mara bahaya, riang gembira sepanjang masa. Setiap waktu ku berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Jika kau sudah dewasa, hidupmu bahagia sentosa. Timang-timang anakku sayang, kasih hati bermata ayanda. Tidurlah tidur pejamkan mata sayang. Esok hari bermain kembali. Kau sudah dewasa, hidupmu bahagia sentosa. Timang-timang anakku sayang, kasih hati bermata ayanda. Tidurlah tidur pejamkan mata sayang. Esok hari bermain kembali. Esok hari bermain kembali.